Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mungkin ada satu hal yang penting disampaikan yang terkait dengan anak kita, santri kita, ini Yamin Alashwi. Kalau alhamdulillah Abu Thabit sering memberi laporan perkembangan dari tahun yang antum berikan untuk pengobatan beliau. Terakhir anda dapat laporan, mungkin perlu kita tambah, artinya sudah menipis, sudah tinggal di bawah 1 juta. Dalam keadaan besar salah beliau, mungkin mau dibawa ke RSJM. Jadi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam kesempatan ini mungkin kita anda pribadi kembali mengajak, insyaallah kita kembali ta'awun ya, untuk khusus biaya pengobatan apa namanya anak kita, santri kita Yamin Alashwi. Sambil juga mungkin kita bantu doa untuk beliau untuk kesembuhannya. Kita semua aba-aba juga mungkin teman-teman ya, para tullah, para santri disisihkan uang jajannya untuk bantu temannya yang belajar bersedekah, berinfak, yang membantu teman. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansar, bahwasanya ada beberapa orang dari ansar, sa'alu Rasulullah SAW, meminta kepada Rasul SAW, fa'atahum, maka Rasulullah pun kemudian memberi kepada mereka apa yang mereka minta. Thumma saluhu fa'atahum, kemudian mereka minta lagi, maka Rasulullah pun memberi kembali. Hatta nafada ma'indah, hingga habislah ya apa yang beliau miliki, apa yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih, beliau pun berkata ketika memberikan semua sesuatu yang tadi diberikan dengan tangan yang mulia, ma yakun indi khairin falan addahirahu ankum, apa yang ada padaku dari harta tidak akan mungkin aku akan menyimpannya dari kalian. Ya, semua akan diberikan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasta'fif yu'afihi Allahu, barang siapa yang berusaha belajar memiliki sifat iffah, ya iffah yang sering kita pelajari ya terkait dengan dua hal, terkait dengan al-farj wal-batn. Iffah terkait dengan farj, yang menjaga diri dari zina dan perkara-perkara akan menggiring kepada perzinahan. Iffah iffah yang kedua yang terkait dengan hadis ini terkait dengan al-batn, perut, yakni menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Di antaranya yang meminta-minta untuk keperluan pribadi dalam rangka takassuran, dalam rangka memperbanyak harta pribadi. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ara an-nas takassuran jaa yaumul qiyamah wa laisa fi wajhihi nuz'atul lahmin. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dalam rangka memperbanyak harta pribadinya, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Iqaban dari Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa'u min jinsil amal, sebagaimana dia tidak merasa malu di dunia meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak harta dirinya pribadi, ya maka di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki wajah, tidak ada sekerat daging pun wajahnya. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang belajar berusaha untuk merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa al-ghina bi kasratil ard, walakin al-ghina ghina nafs. Ya, kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika jiwa seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Wa man yatasabbar yusabbihullah, barang siapa yang berusaha belajar sabar, dan ini syahid dari hadis yang sedang bab yang sedang kita pelajari, dari hadis ini syahidnya dari ini. Wa man yatasabbar, dan barang siapa berusaha untuk senantiasa sabar. Sabar ya terkhusus terkait dengan masalah aqdarillah di sini. Ya, sabar dengan kekurangan yang ada. Ya, sabar dengan ya kefakiran, kemiskinan dan musibah yang semisalnya, maka yusabbirullah, Allah pun akan berikan kesabaran. Allah akan jadikan sebagai seorang sabar. Qala wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah seorang diberi oleh Allah pemberian khairan wa usah, yang lebih baik dan lebih luas minas sabar, daripada diberi oleh Allah kesabaran. Ya, muttafaqun alaih. Nihun fila rahimun rahimukumullah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang fadilah as-sabr. As-sabru, kata Rasulullah, adalah ya khairu ata'illah, awsa' ata'illahi lil'abd. Iya, yang terbaik, yang terluas dari pemberian Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah berikan padanya kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar di atas ia menjauhi perbuatan maksiat, dan terkhusus di sini sabar terkait dengan aqdarillah, dengan kekurangan yang ada pada kita, kefakiran. Iya. Yang berikutnya yang sering kita baca bahwasanya akhlakul karimah itu ada dua. Ada yang jibiliyah, ada yang Allah berikan memang karunia, qadrat sejak lahir dia diberikan dengannya. Seperti hadis yang sudah kita baca dalam Sahih Muslim, ya Al-Asaj Abdul Qais, ketika Rasulullah menyatakan inna fika khoslatain, sesungguhnya ya engkau memiliki dua perangai, dua akhlak yang mulia, yuhibbuhumullah, yang Allah cintai, yaitu al-hilmu wal-anah, hilm, kesantunan, wal-anah, ketenangan, tidak terburu-buru. Dalam satu riwayat Padahal Syekh Abdul Qais menyatakan, ya Rasulullah, ya ini apakah ya Allah berikan yang kurang lebih maknanya sejak aku ada, aku lahir, atau bagaimana? Maka Rasulullah SAW menyatakan kurang lebih maknanya, ya bahkan ini adalah yang Allah berikan kepadamu, yang merupakan qadrat. Bagi dia Allah lahirkan dia dalam keadaan memiliki dua sifat tersebut. Akhlakul karimah dengan ya didapat dengan muktasab, dengan usaha, berusaha, ya berusaha untuk menjadi sabar, ya yang tadinya pemarah, gampang marah, belajar untuk bersabar, yang tadinya gampang berkeluh kesah, ya berusaha sabar, yang tadinya gampang minta-minta, belajar menjadi iffah, menjadi seorang yang berusaha menjaga kehormatannya. Ini semua dengan iktisab, dengan belajar, ya berusaha. Wa man yasta'fif yifahullah, wa man yatasabbar yusabbirullah. Di antara dalil yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya ya akhlak itu ada yang didapat dengan iktisab, usaha, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar dan yang lainnya. Ya, yang dulunya keras. Yang kita tahu bagaimana sebelum datangnya Islam, ya Al-Aus dan Khazraj saling berperang, terus bertikai. Tapi ternyata ketika ya mereka masuk Islam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa wal kuffaru rahama bainahum. Iya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah, dan orang bersamanya. Di antara penafsiran yang ada iya dari ayat ini, ma'ah di sini ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran yang kedua, mereka adalah para nabi. Penafsiran yang kedua ini para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir, tapi mereka adalah ruhama bainahum. Bagaimana Abu Bakar, iya lembutnya kalbu beliau. Bagaimana Umar bin Khattab ketika sholat terdengar, iya tangisan beliau, isak beliau sampai belakang, iya suara sedihnya beliau ketika baca Quran menjadi imam. Ini semua menunjukkan bahwasanya, iya akhlakul karimah itu bisa didapat dengan usaha, dengan iktisab, dengan berusaha seorang meraihnya. Ini khonafil rahiman rahimakumullah. Ada pun syahid sekali lagi hadis man yatasabbar yusabbirullah. Satu hadis lagi, qala rahimahullahu taala wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallam, ajaban li amril mukmin. Sangat mengagumkan, sungguh mengagumkan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya orang mukmin itu semuanya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan ini tidaklah akan didapat kecuali oleh seorang mukmin. Orang mukmin semua urusannya baik. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah. Makin adalah kebaikan untuknya. Ketika dapat nikmat bersyukur, itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, apabila dia terkena dharra, kesulitan-kesulitan, iya, penyakit, paceklik, kefakiran, kekurangan dan lainnya, sabara, kemudian dia sabar, fakana khairan lah. Maka itu pun adalah kebaikan untuknya. Rawahu Muslim. Tentu yang pertama di sini yang terpenting adalah al-hathu ala al-iman. Iya, anjuran untuk senantiasa seorang beriman, karena yang urusannya senantiasa baik adalah hanya seorang mukmin. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang kedua terkait dengan bab adalah al-hathu al-sabr. Sabr ala dharra, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, ya kesulitan, itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Ya, dan ketiga, syukur ala nikmah, syukur mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin ukir satu ucapan yang bagus sekali dari Ibnu Qayyim rahimahullah, sengaja saya tulis dari kitab Al-Fawaid. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ikhwani fillah, kata beliau, an-ni'amu salasah. Nikmat itu ada tiga. Ni'matun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang telah diraih, yang diketahui seorang hamba. Dulunya dia tidak bisa baca Quran, alhamdulillah sekarang merasa bisa baca Quran. Iya, bisa melihat bagaimana orang-orang sekarang di Ramadan susah baca Quran, dia bisa lancar baca Quran. Itu contohnya yang mungkin kita rasakan di hari ini. Iya, dulunya kekurangan, fakir, sekarang alhamdulillah dia dapatkan kelapangan. Dirasa ia akan kelapangan harta yang dia miliki, iya, dibandingkan dengan yang lain. Nikmatun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, wa ni'matun muntawaratun yarjuha. Yang kedua adalah nikmat yang ditunggu-tunggu, yang diharap-harap olehnya. Nikmat, iya, mendapatkan anak yang saleh. Nikmat mendapatkan istri yang salihah. Nikmat, iya, mendapatkan husnul khatimah. Nikmat mendapatkan nikmat kubur di alam barzah. Dan tentunya yang terpenting tinggi adalah nikmat, iya, mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharap semua mukmin mendapatkannya. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Nikmat yang sebetulnya dia sedang berada di atasnya, tapi dia tidak merasakan. Dan betapa seringnya ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, jangan jauh-jauh, semua anggota tubuh kita, nikmat mata, nikmat telinga, ya, nikmat lisan, semuanya kadang kita lupa, tidak merasa itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mulai min, ketika sudah mulai terganggu mata kita, baru kita tahu, ya, alangkah nikmatnya mata penglihatan yang, ya, tidak terganggu. Ketika mulai pendengaran terganggu, baru tahu, ya, alangkah nikmatnya dulu ketika masa masih bagusnya pendengaran kita, dan seterusnya. Dan diantara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, perlu kita syukuri nikmat di masa sekarang ini. Iya, saya ingin sampaikan ini untuk antum dan semua saudara-saudara saya ahlu sunnah, iya, salafiyin. Nikmat kita bisa talabul ilmi dengan tenang. Nikmat kita bisa dakwah, iya, ila sunnah dengan bebas, dengan tenang, dengan tentram, iya, tanpa gangguan. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, manfaatkan kesempatan ini. Kita tidak tahu, iya, sampai kapan nikmat seperti ini akan kita rasakan. Iya, iktanimu ikhwana fillah rahiman rahimakum, hadil fursah. Manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan kita bisa bebas belajar sunnah. Kesempatan kita bisa bebas melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah. Dimanapun kita bisa berdakwah, kita buat pamflet dengan bebas. Iya, dan kita nanti insya Allah akan sebarkan majalah. Dengan tenang, kita bisa lakukan entah sampai kapan. Iya. Kadang ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tidak kita merasakannya. Iya, tidak diperasa. Iya, sehingga kita kurang kita bisa memanfaatkan nikmat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ikhwan fillah, dahsyatnya fitan sekarang ini. Ya, komunis seperti sudah tentu tahu, semakin lancang mereka berani. Syiah semakin terus gencar. Ia berupaya menyebarkan dakwah cengkraman di negeri kita. Sudah mulai di pendidikan-pendidikan, kerjasama pendidikan. Terakhir saya baca, ya, mulai menawarkan untuk apa, tenaga surya di desa-desa. Sudah merambah ke desa. Ya, maka ahlu sunnah, kita semua manfaatkan kesempatan ini untuk talabul ilmi, untuk dakwah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Faida arada Allah itmama ni'matihi 'alal 'abdi arrafahu ni'matahu al-hadirah wa 'atahu min syukriha qaidan yuqayid bihi hatta la tashrut. Ini penting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila Allah menginginkan menyempurnakan nikmatnya kepada hamba, maka Allah akan perkenalkan kepada dia. Allah akan membuat dia tahu, hamba tersebut tahu akan nikmat yang sedang dia rasakan, yang sedang dia jalani. Iya, dan kemudian Allah berikan kepada dia taufik untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang sedang kita jalani itu adalah qaid, adalah pengikat untuk tetapnya nikmat tersebut supaya tidak lari, tidak hilang. Ini kalimat yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Manfaatkan ya ahla sunnah waktu ini. Iya, ketenangan kita dalam belajar, talabul ilmi, dakwah. Disyukuri. Iya, dengan kita mengamalkannya, terus bersemangat kita talabul ilmi, berdakwah. Dan berbagai nikmat yang lainnya. Karena kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan jadikan dia tahu akan nikmat tersebut. Dan Allah berikan taufik untuk mensyukurinya. Karena kata beliau, syukur nikmat itu adalah qaid, pengikat. Yang dengan dia bisa mengikat nikmat tersebut sehingga tidak lari. Terakhir kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innaha tashrudu bil ma'siyah wa tuqayyad bisyukur. Karena nikmat itu akan lari, akan hilang dengan maksiat yang dilakukan seseorang dan akan terikat kuat dengan mensyukurinya. Wallahu a'lam. Bisawab demikian kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Fadhabarakallahu fiik.